Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qaidah yang ke-14, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadzbul muta'allak al-ma'mul fih, yufidu ta'amim al-ma'na al-munasib lahu. Menghilangkan al-muta'allak atau al-ma'mul fih, ya, itu memberikan faidah umumnya makna sesuai dengan ya konteks kalimat tersebut. Apa yang dimaksud dengan al-muta'allaq? Ya. Ini istilah nahwu. Tetapi ya bagi yang belum paham bisa dianggap untuk saat ini minimal ya semacam objek, huh? Semacam objek atau semacam kata keterangan yang mengikuti sebuah biasanya kata kerja. Taib. Jadi hazful muta'allaq ketika Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Hadis tidak menyebutkan muta'allaq, ya. Maka ini memberikan makna umum. Memberikan makna umum. Wa hadhihi qa'idah mufidah jiddan mata'a tabaraha al-insanu fil ayatil qur'aniyah iktasabahu fawaid jalilah. Ini adalah kaidah yang sangat penting ketika seseorang merenungkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan faidah-faidah yang mulia. Wa dzalika annal fi'la أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى وهذا المتعلق فعمم ذلك المعنى. Yaitu kaidahnya adalah ketika sebuah kata kerja, ya, atau yang semakna dengannya, bisa masdar dan lain-lain, ya, yang belum paham nahwu, anggaplah kata kerja. Kita bayangkan sebuah kata kerja atau yang semakna dengannya, gitu kan? Mata kuyida bishayin taqayyada bihi. Ketika dibatasi dengan sesuatu, ya, ketika kata kerja tersebut dibatasi dengan sesuatu, kemudian Allah tidak menyebutkan sesuatu tersebut. Kata kerja harusnya dibatasi dengan objek, ya. Kata kerja harusnya dibatasi dengan objek. Ana menulis apa? Harusnya dikasih catatan, dikasih batasan, menulis apa, gitu kan. Tapi kalau menulis apanya tidak dibatas, tidak disebutkan, maka itu bermakna umum. Anda menulis secara umum, gitu ya. Maka ini adalah makna dari kaidah ini. Harusnya sebuah kata kerja harusnya punya keterangan atau sesuatu yang membatasi dia. Tetapi, ya, ketika itu tidak dibatasi, ya, maka itu akan ya bermakna umum. Misalnya kita punya kalimat, ya, ini kita ambil contoh kalimat mirip dengan kalimat anak SD. Budi gemar membaca, masya Allah. Budi gemar membaca. Membaca itu fi'il, kata kerja. Maka kalau mau kita batasi, misalnya Budi gemar membaca, cerpen misalnya. Maka ini kita membatasi kata kerja dengan objek tersebut, cerpen. Kita batasi kata kerjanya. Tapi kalau tidak dibatasi, Budi gemar membaca, maka ini berarti pendengar akan berpikir bahwa taib. Budi gemar membaca seluruh, ya, secara umum, tidak hanya cerpen saja, tapi buku yang tebal, dokumenter misalnya atau biografi, semua bahan bacaan, yakni kita mengetahui maknanya berarti Budi gemar membaca, yakni membaca apapun. Tapi kalau misalnya kalimatnya dibatasi, Budi gemar membaca cerpen misalnya, maka cuma cerpen yang kemudian masuk dalam benak si pendengar, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dari kaidah ini, ya. Ketika sebuah kata kerja atau yang semakna dengannya, bisa masdar, bisa ism fa'il dan yang selainnya, ketika dia tidak dibatasi, maka ini memberikan makna umum. Wa yakunul hazfu huna ahsana wa afyada katsiran min at-tashrih bil muta'allaqat. Wa hazful muta'allaq fa'amma dzalika al-ma'na. Maka ketika muta'allaq tersebut dihilangkan, tidak disebutkan di kalimat tersebut, maka fa'amma dzalika al-ma'na, maka makna umum, makna tersebut menjadi umum. Dan ya, tidak disebutkannya muta'allaq tersebut itu lebih baik dan lebih bermanfaat, ya, jauh lebih bermanfaat daripada kalau disebutkan secara tasrih, kalau disebutkan secara tegas. Wa ajma'alil ma'ani an-nafi'ah, dan lebih menggabungkan makna-makna yang bermanfaat. Itulah mengapa ya muta'allaq tersebut tidak disebutkan di Al-Qur'an ataupun di Al-Hadis. Ya, gunanya adalah untuk memperumum maknanya, sehingga pendengar tidak kepikiran bahwa itu hanya berlaku untuk kalau misalnya itu disebutkan, ya khawatir pendengar akan ya membatasi maknanya hanya pada yang disebutkan, padahal itu bermakna umum, sehingga muta'allaq ini kemudian tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an atau di Al-Hadis. Walidzalika amtsalatun katsirah jiddan, maka terkait kaidah ini banyak contohnya. Minha annahu qala fi iddati ayat la'allakum ta'qilun la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat, banyak ayat, la'allakum ta'qilun, semoga kalian ya berpikir. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian ingat. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Maka semua ayat yang terkait ini ya muta'allaqnya tidak disebutkan, muta'allaqnya dihilangkan. La'allakum ta'qilun, ta'qilun apa? Enggak disebutkan. La'allakum tadhakkarun, tadhakkarun apa? Enggak disebutkan. La'allakum tattaqun, tattaqun apa? Enggak disebutkan. Maka ini menunjukkan makna umum, fa yadullu dzalika ala anna al-murada la'allakum ta'qiluna 'anillahi kulla ma arsadakum ilaihi wa kulla ma 'allamakumuh wa kulla ma unzila 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Ya. Maka maknanya adalah semoga kalian itu berpikir ya ta'qiluna 'anillah kullama arsyadakum ilaih, berpikir tentang semua apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wa kullama 'allamakum, dan semua memikirkan, semoga kalian memikirkan semua apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Wa kullama unzila 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan semoga kalian memikirkan apa yang diturunkan kepada kalian dari Al-Kitab dan Al-Hikmah. La'allakum tadhakkaruna jami'a masalihikum ad-dunyawiyah, ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan semoga kalian ingat semua maslahat-maslahat, baik itu maslahat diniyah ataupun maslahat dunyawiyah. La'allakum tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min jami'i adh-dhunubi wal ma'asi. Dan semoga kalian itu ya menjauhi, bertakwa, yakni menjauhi semua yang wajib untuk dijauhi dari, yaitu berupa seluruh dosa dan kemaksiatan. Maka di sini kita lihat, karena muta'allaqnya tidak disebutkan, objeknya di sini dalam konteks ini tidak disebutkan, maka itu bermakna semua makna ya yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kata kerjanya. Ya, maka la'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa, yakni menjauhi, menjauhi apa? Menjauhi semua yang wajib dijauhi. La'allakum ta'qilun, semoga kalian itu berpikir. Berpikir apa? Berpikir semua yang wajib untuk engkau pikirkan. La'allakum tadhakkarun, dan seterusnya. Wa yadkhulu fi dzalika ma kana siyaqu fi. Iya, jadi toh sebelum lanjut, maka adanya kaidah ini kita membuat kita bisa bertadabbur lebih banyak ketika kita mendapati ayat-ayat ini. Coba bayangkan kalau kita tidak tahu kaidah ini, gitu ya. Kalau kita tidak tahu kaidah ini, maka bisa jadi kita akan ya cuma baca kemudian langsung lewat ketika kita membaca ayat-ayat yang serupa dengan ini. Sehingga adanya belajar kaidah ini membuat kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan lebih dalam dan lebih baik, ya. Maka itulah tujuan untuk mempelajari ilmu ini. Wa yadkhulu fi dzalika ma kana siyaqu fi wa huwa fardun min afradi hadzal ma'na al-'am. Wa li hadza kana qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus siyamu Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun yufidu kullama qila fi hikmatis siyam. Dan masuk dalam contohnya juga dari kaidah ini adalah makana siyaku fi, yaitu semua makna yang sesuai dengan konteks ayat tersebut. Dan ya wa huwa fardun min afradi hadzal ma'nal 'am. Dan konteks dari ayat tersebut itu salah satu dari makna umum dari kalimat tersebut. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan kepada engkau puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, semoga engkau itu bertakwa, semoga kalian itu bertakwa. Maka di sini ya, la'allakum tattaqun sebelumnya sudah dibahas di atas, la'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Makna la'allakum tattaqun, semoga kita ya, semoga kalian menjauhi semua yang wajib dijauhi. Ya, dosa, kemaksiatan dan lain-lain begitu ya. Maka di sini ketika la'allakum tattaqun ini disebutkan dalam sebuah konteks ayat, konteks ayatnya. Jadi tadi ketika kita mengatakan la'allakum tattaqun, objeknya dihilangkan, ini menunjukkan bahwa ya maknanya itu umum, mencakup seluruh makna yang sesuai dengan konteks katanya itu sendiri, kata kerjanya itu sendiri, yaitu tattaqun. Tapi di sini ada tambahan konteks. Tidak hanya kita tahu bahwa dari konteks kata tattaqun, makna kata tattaqun, tapi juga kita tahu konteks ayat secara keseluruhan. Atau beberapa ayat sebelumnya atau setelahnya. Di sini konteksnya berbicara tentang wajibnya, diwajibkannya puasa, puasa Ramadan. Maka di sini la'allakum tattaqun ya, selain kita bisa maknai semua ya, semoga kalian itu bertakwa, yakni menjauhi semua yang wajib dijauhi, dosa, kemaksiatan, tapi juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah secara khusus ketika orang itu sedang berpuasa. Ya, jadi ada makna tambahan. Itu yang dimaksud di sini, di paragraf ini. Ada makna tambahan yang itu sesuai dengan konteks ayat tersebut. Ya, sesuai dengan konteks ayat tersebut. Yufidu kullama qila fi hikmatis siyam. Ay la'allakum tattaquna al-maharima umuman. Wa la'allakum tattaquna ma harrama 'alal sha'imina minal mufattirati wal mamnu'at. Wa la'allakum tattasifuna bi sifati taqwa. وَتَتَخَلَّقُونَ بِأَخْلَاقِهَا وَهَكَذَا سَائِرُ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا اللَّفْضُ. Jadi ini adalah maknanya umum ya, maka ini bermakna semua yang disebutkan tentang hikmah puasa, yakni semoga kalian itu bertakwa, yakni menjauhi semua keharaman. Itu didapat dari frase ini saja, la'allakum tattaqun, berarti ini bermakna umum, semoga kita menjauhi semua keharaman. Dan ketika melihat konteks ayat, ini juga bermakna semoga kita menjauhi semua yang diharamkan secara khusus untuk orang yang berpuasa. Berupa pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Dan semoga kalian itu ya memiliki sifat takwa dan memiliki akhlak dengan akhlak orang yang bertakwa. Ya. Maka demikian pula sa'iru ma dzukira fi hadzal lafz, dan juga makna-makna yang lafaz tattaqun ini atau takwa ini disebutkan di tempat-tempat lain di Al-Qur'an, misal qaulihi hudan lil muttaqin, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, ai al muttaqina likulli ma yuttaqa min al kufri wal fusuqi wal isyan, yakni orang yang bertakwa terhadap semua yang wajib untuk dijauhi, yaitu berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ai al-muaddina lil fara'id wan nawafil allati hiya hisabut taqwa. Yani orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, yang itu adalah karakteristik dari takwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika qauluhu innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubassirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika ya sekelompok dari syaitan itu membisiki mereka, menggoda mereka, tadzakkaru, maka orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa tersebut langsung mengingat. Fa idza hum mubsirun, maka pada saat itulah mereka ya mubsirun, yakni menyadari kondisi mereka dan mengetahui ya mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada saat itu ya di atas basirah. Ai innal ladzina kanat taqwa wasfahum wa tarkul maharim syi'arahum mata zayyana lahum syaitanu ba'da adh-dhunubi tadhakkaru kull amrin yujibu lahum al-mubadarah ila al-matab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu adalah sifat mereka dan meninggalkan keharaman itu adalah syiar mereka. Maka ketika syaitan itu menggoda mereka, ya, menghiasi sebagian dosa, maka mereka kemudian ingat, tadzakkaru. Mengingat apa? Kulla amrin, kulla. Lihat, tadzakkaru di sini. Ini tidak disebutkan apa? Tadzakkaru apa? Tapi tidak disebutkan di sini, maka bermakna tadzakkaru kulla amrin. Mengingat, ya, mereka kemudian mengingat semua hal yang mewajibkan mereka untuk al-mubadarata ilal matab, untuk bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'azamatillah, seperti keagungan Allah, kebesaran Allah, wa ma yaqtadihil iman, dan hal-hal yang yang merupakan konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari iman adalah kita menjauhi kemaksiatan. Wa ma tujibu taqwa, dan konsekuensi dari takwa menjauhi kemaksiatan, menjauhi keharaman. Wa tadzakkaru iqabahu wa nakalahu, dan mereka mengingat hukuman ya azab dari kemaksiatan tersebut kalau itu dilakukan. Wa nakalahu, dan kesudahannya. Wa tadzakkaru ma tuhdithuhu adh-dhunub min al-uyubi wan naqais, kemudian juga mereka mengingat apa yang disebabkan oleh dosa-dosa tersebut, yaitu aib yang ditimbulkannya dan kelemahan dan kecacatan yang ditimbulkan oleh dosa. Wa ma taslubuhu minal kamalat, dan kesempurnaan yang kemudian tercacati oleh dosa tersebut. Fa idza hum mubsirun. Ya, yakni maka kemudian mereka ya bisa melihat itu, bisa melihat kondisinya secara real ya, secara hakikatnya. Nah, ini keharaman, tidak lagi digoda oleh, tidak lagi tertipu oleh ya hiasan-hiasan syaitan. Min aina utu? Ya, fa idza hum mubsirun min aina utu wa mubsirun al-wajh alladhi fihi takhallus min hadha adh-dhanbi alladhi waqa'u fihi fabadaru fit taubati an-nasuh fa'adu ila martabatihim wa 'ada asy-syaitanu khasi'an madhuran. Maka mereka kemudian menyadari ya dari mana ya mereka itu ya berasal, dari mana ya ini godaan-godaan ini juga berasal ya, kemudian juga mereka kemudian langsung menyadari hakikat perkara ya, hakikat dari perkaranya ini adalah keharaman yang sedang mau anda kerjakan, padahal Allah ya melihat anda, padahal Allah mengetahui apa yang anda lakukan dan seterusnya. Maka ini kemudian membuat mereka ya takhallus min hadzal dzanbi ya, menjauh dari dosa tersebut yang mereka terjatuh ke dalamnya atau ya hampir terjatuh ke dalamnya tersebut. Fabadaru fit taubatin nasuh, maka kemudian mereka bersegera untuk bertaubat nasuha. Fa'adu ila martabatihim, maka kemudian mereka kembali ke derajat mereka, yakni derajat orang yang bertakwa, orang yang mulia. Wa'ada syaitanu khasi'an madhhur, dan kemudian syaitan kembali ya terusir, terhina karena orang tersebut tidak lagi ter goda oleh hiasan-hiasannya. Maka ini inilah ilmu. Ya, sebagaimana yang Anda sebutkan Allahu a'lam kemarin atau tempo hari. Inilah ilmu. Ilmu adalah ketika kita sangat membutuhkan ilmu tersebut, kemudian ilmu tersebut ya membuat kita bisa menjauhi keharaman dan kemaksiatan. Ilmu itu adalah ilmu kita yang sebenarnya adalah ketika kita membutuhkan ilmu tersebut, kemudian ilmu tersebut membuat kita selamat dari terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kefasikan, apalagi kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika seseorang hendak memutar tombol play, ya, mau dengar musik, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala telah melarang ini. Allah Subhanahu wa taala melihat ana, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ana dengar, maka dia tidak jadi melakukannya. Ketika dia sudah mau membuka halaman-halaman yang seharusnya tidak dilihat, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ini. Allah Subhanahu wa taala melihat ana, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya akan berikan dosa atas hal ini dan seterusnya. Bagaimana kalau ana mati ketika bermaksiat tersebut? Bagaimana kalau anak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melakukan kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan tersebut? Ya, inilah ilmu yang pada hakikatnya dimiliki oleh seorang hamba. Ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba bukan wawasan yang dia miliki, hafalan yang dia miliki, ya, pengetahuan yang dia miliki. Kalau semua itu tidak hadir ketika ini saatnya waktunya untuk beramal. Ini saatnya waktunya untuk ya mengamalkan ilmu tersebut. Ini saatnya ana sedang diuji, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu hadir, itulah ilmu kita sebenarnya. Ya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Yakni orang yang ilmunya membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tidak jadi melakukan kemaksiatan, tidak jadi melakukan kefasikan, tidak jadi melakukan keharaman. Dan ilmu tersebut membuat mereka melakukan amalan-amalan soleh dan seterusnya. Maka ini adalah ilmu yang hakiki dari seorang hamba. Maka ini adalah introspeksi bagi kita. Ini adalah introspeksi bagi kita. Kalau seandainya kita merasa sudah banyak belajar ilmu syar'i, tetapi kemudian ya tetap melakukan sebagian keharaman, tetap melakukan sebagian kemaksiatan dan seterusnya, maka ini berarti masih banyak PR. Ya, berarti kita masih harus meningkatkan kembali ya iman kita, dan itu juga adalah ya introspeksi bagi kita bahwa ilmu kita masih belum bermanfaat bagi kita ketika menghadapi hal-hal tersebut. Bisa jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan sebagian kemaksiatan, tapi masih melakukan sebagian kemaksiatan yang lain. Berarti ilmu kita masih belum bermanfaat bagi kita dalam masalah-masalah kemaksiatan yang masih belum kita tinggalkan tersebut. Tentunya manusia penuh kelemahan. Ya, manusia tidak bisa sempurna. Akan tetapi apakah ketika kita tergelincir ke dalam kemaksiatan, apakah kita segera bertaubat? Atau kita ya masih merasa tidak mengapa untuk terus berkubang di dalam dosa tersebut? Ya. Manusia selalu salah, akan tetapi orang yang selalu berdosa, orang yang tergelincir ke dalam dosa, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah kita langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Apakah kita bertekad untuk tidak lagi mengulanginya atau ya kita tidak punya tekad itu? Maka ini adalah ya bahan introspeksi kita. Maka ilmu kita sebenarnya adalah ilmu yang menyelamatkan kita ketika kita sangat membutuhkan ilmu tersebut. Wa kadzalika ma dzakarahu ala wajhil itlaqi 'alal mu'minin wa bilafzil mu'minina aw bilafzi innal ladzina amanu wa nahwiha. Demikian pula contohnya adalah apa yang disebutkan secara umum, secara itlaq 'alal mu'minin, secara umum yakni ketika menyebutkan lafaz mu'minin, seperti misalnya dengan lafaz al-mu'minin atau dengan lafaz innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, atau yang semisalnya fa innahu yadkhulu fihi jami'u ma yajibul imanu bihi minal usuli wal aqaid, maka ini masuk di dalamnya semua ya apa-apa yang wajib kita imani berupa perkara usul dan perkara akidah. Ma'annahu qayyada dzalika fi ba'dil ayat mithla qawlihi qulu amanna billah al-ayah wa nahwiha. Ya, walaupun kita tahu bahwa di sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan menyebutkan batasannya, menyebutkan objeknya, menyebutkan catatan atau keterangannya, ya. Tidak mesti kata iman ketika disebutkan di Al-Quran itu selalu memenuhi kaidah ini. Terkadang di sebagian ayat itu disebutkan ya mengimani apa? Seperti contohnya pada firman Allah ini, Kulu amanna billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Yakni disebutkan secara sharih di sini, ya ini di sebagian ayat. Nah, tapi di sebagian ayat-ayat yang lain, kata iman, amanu di sini, innal ladhina amanu, atau al-mu'minin, itu tidak disebutkan catatannya apa. Innal ladhina amanu, sungguhnya orang yang beriman. Beriman terhadap apa? Enggak disebutkan. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Beriman terhadap apa? Enggak disebutkan. Ini berarti maknanya umum, mencakup seluruh yang wajib untuk dia imani. Seluruh yang wajib untuk kita iman. Wa kadzalika ma amara bihi minas salati wal islah wa ma naha anhu minal fasadi wal ifsadi mutlaqan yadkhulu fihi kullu salah kama yadkhulu fin nahyi kullu fasad. Maka demikian pula contohnya adalah apa yang diperintahkan yaitu berupa kebaikan dan perbaikan. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang Allah larang yaitu kerusakan dan perbuatan merusak. Ya, maka ini disebutkan secara mutlak. Maka ini menunjukkan bahwa semua kebaikan masuk di situ. Semua keburukan masuk dalam larangan tersebut. Semua kebaikan masuk dalam perintah tersebut. Semua keburukan masuk dalam, ya, keburukan dan kerusakan masuk dalam larangan tersebut. Wa kadzalika qaluhu inna Allah yuhibbul muhsinin wa ahsanu lilladzina ahsanul husna hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ini semua ya enggak disebutkan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa? Ya, berbuat baik dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Wa ahsanu, dan orang-orang yang berbuat baik. Apa? Ya, dalam masalah apa? Tidak disebutkan. Lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Apakah balasan ihsan itu apakah ada balasan ihsan kecuali ya selain ihsan? Enggak ada. Ya maka di sini enggak disebutkan keterangannya. Yadkhulu fi dzalika kullihi al-ihsanu fi ibadatil khaliq bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak wal ihsanu ila al-makhluqin bi jami'i wujuhil ihsan min qawlin wa fi'lin wa jahin wa 'ilmin wa malin wa ghairiha. Maka masuk dalam semua ayat-ayat ini ya perbuatan ihsan dalam baik itu ihsan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah sebagai seolah kita melihat Allah dan jika kita tidak melihat Allah maka Allah melihat kita dan juga ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk adalah dengan semua bentuk kebaikan, baik itu perkataan, perbuatan, kedudukan kita, kita berbuat baik kepada makhluk dengan kedudukan kita. Ya, membantunya karena kita punya kedudukan, kita membantunya, memudahkan urusannya. Atau dengan ilmu kita, kita memberikan ilmu kepadanya. Atau dengan harta kita, atau dengan selainnya. Ya, maka ini bermakna umum. Ihsan apa yang dimaksud? Ihsan yang bermakna umum, tidak hanya ihsan. Ya, biar ta'budullah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tidak hanya itu, tapi juga itu ihsan dalam masalah ibadah kepada Allah, tapi juga ihsan terhadap makhluk, ya. Dan ihsan terhadap makhluk semua bentuk kebaikan kepada makhluk, ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala alhaakumut takatsur. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala alhaakumut takatsur. Sesungguhnya berbanyak-banyak itu telah ya menipu kalian. Sesungguhnya berbanyak-banyak itu telah menipu kalian. Berbanyak-banyak apa? Hah? Berbanyak-banyak dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Fa hazafal mutakatsar bihi li ya'umma jami'a ma yaqsudun nasu fihi al-mukatsarah. Maka ini ya fa hazafal mukatsarah, mutakatsar. Fa hazafal mutakatsar bihi. Yani Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini. Berbanyak-banyak dalam masalah apa? Enggak disebutkan. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memperumum makna, yakni mencakup seluruh hal-hal yang orang-orang itu ingin berbanyak-banyak di dalamnya. Minar riasat, seperti kekuasaan, kepemimpinan, wal amwal, harta, wal jah, kedudukan, wad doi'at, sawah-sawah, wal aulad, anak-anak. wa ghairiha mimma tata'allaqu bihil aghradun nufus, dan semua yang itu terkait dengan ya syahwat manusia, wa yulhiha an ta'atillah, dan yang membuat dia ya tertipu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Alhaakumut takatsur. Berapa banyak kita membaca ayat ini, tetapi ketika kita tidak mempelajari kaidah ini, maka kita tidak bisa mentadabburi makna ini. Hah? Maka tadabbur ayat Al-Qur'an itu sangat ya sangat ditentukan oleh seberapa banyak ilmu kita tentang bagaimana ya bisa kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu mengapa kita mempelajari kaidah tafsir. Sebagaimana kaidah fikih itu membuat kita bisa mengetahui hukum-hukum fikih, maka kaidah tafsir bisa membuat kita biiznillah mengetahui bagaimana tafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka di sini alhaakumut takatsur, ya at-takatsur di sini berbanyak-banyak di sini umum, mencakup semua hal yang manusia itu ingin berbanyak-banyak di dalamnya dan membuat mereka terlena. Berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak kekuasaan, berbanyak-banyak kepemimpinan, berbanyak-banyak kedudukan, harta, sawah, rumah, anak, ya, dan seterusnya, berbanyak-banyak. Ketika itu digunakan, kemudian menjadi terlena, menjadi jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau sampai di, engkau tiba di kuburan, barulah dia tidak bisa berbanyak-banyak lagi. Ya. Maka di sini ini umum semua hal-hal yang digunakan untuk berbanyak-banyak. Bahkan ketika itu seharusnya hal yang menuju kebaikan, tetapi oleh seorang tersebut digunakan untuk berbanyak-banyak dalam rangka sombong kepada orang lain dan dalam rangka ya ujub atau ya malah menjauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga masuk dalam ayat ini. Berbanyak-banyak dalam ilmu syar'i harusnya itu baik, tetapi ketika itu digunakan untuk ya kibir dan ujub dan ya mencari jabatan, kemudian ya memfatwakan dengan fatwa-fatwa bayaran dan seterusnya, ini masuk dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Ya, ilmu syar'i yang harusnya dia gunakan untuk kebaikan, justru dia gunakan, dia berbanyak-banyak di dalamnya untuk keburukan. Itu masuk juga dalam masalah ini. Jadi ayat ini tidak hanya mencakup hal-hal yang hukum asalnya mubah seperti ini hukum asalnya mubah semua ini. Kepemimpinan, kekuasaan, harta, kedudukan, sawah, anak, istri dan seterusnya, semuanya ini hukum asalnya mubah. Ya masalah dunia gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang berbanyak-banyak dalam masalah yang itu disyariatkan seperti misalnya ilmu syar'i, kemudian itu digunakan untuk keburukan, digunakan untuk sombong, digunakan untuk ya supaya dia bisa berfatwa semaunya, atau dia bisa berfatwa, fatwanya dikasih tarif, fatwa bayaran misalnya, maka ini adalah masuk dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa kadzalika qawluhu wal 'asr innal insana lafi khusr. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam, sungguh berada dalam kerugian. Ai fi khasarati min fi khasaratin min jami'il wujuh, yakni berada dalam kerugian dari segala sisi. Illa man ittasafa bil iman, kecuali orang yang disifati dengan iman, wal amalis saleh, wat tawasi bil haq, wat tawasi bis sabr, kecuali orang-orang yang disifati dengan iman, amal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata wa li hadza qala la fi khusrin fa ja'ala la khusr dzarfan lahu fi. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman la fi khusrin, sungguhnya orang-orang itu sungguh berada dalam kerugian, yakni faja'ala al-khusr dzarfan lahu fi. Allah menjadikan kerugian itu sebagai dzarf, sebagai tempat yang orang itu berada di dalamnya. Wa dzarfu muhitun bil madzruf, dan tempat itu ya meliputi apa yang ada di dalamnya, yakni annal insana munghamis fil khusr, yakni manusia itu tenggelam dalam kerugian. Wal khusr muhitun bihi min kulli janib, dan kerugian tersebut meliputi dia dari segala sisi. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba, ya, kecuali orang-orang yang disifati dengan empat sifat ini, ya. Baik. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba, kecuali orang-orang yang disifati dengan empat sifat ini, alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam al-haq, kebenaran, dan saling menasihati dalam as-sabr, yaitu kesabaran. Maka di sini al-husr di sini bermakna umum. Ya, bermakna umum. Ya, bermakna umum, baik itu kerugian dalam masalah dunia ataupun kerugian dalam masalah akhirat. Fi khosaratin min jami'il wujuh, tidak disebutkan fi husrin. Husrin rugi, rugi apa? Tidak disebutkan. Maka rugi dari segala sisi. Dan kalau kita renungkan ayat ini, dan ana pernah membahasnya di masjid, salah satu masjid di sini, ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu bahkan, ya, tentang ayat ini. Kita lihat ayat ini. Di sini ada banyak penekanan. 5 penekanan. Wal asri, bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al asr, waktu. Inna, menggunakan kata inna untuk menekankan. Al insana, ada alif lam di sini untuk menyebutkan umum seluruh manusia. La, lamut taukid, penekanan yang keempat. Fi husrin, penekanan yang kelima. Yakni manusia berada dalam kerugian. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata kerja, innal insana lahusar. Tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata benda, fi husrin. Untuk menyebutkan bahwa kerugian tersebut itu adalah sesuatu yang dawam, sesuatu yang tidak terkait waktu, kadang rugi, kadang tidak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata benda, yakni supaya tidak terkait dengan waktu, selalu berada dalam kerugian. Dan Allah menggunakan kata fi, di dalam. Ya, ini itu yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, di dalam, yakni kerugian itu meliputinya. Dia diliputi oleh kerugian dari segala sisi. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan, sangat menekankan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian. Tidak ada pengecualian kecuali yang dikecualikan. Dan Allah menggunakan 5 taukid, 5 penekanan dalam 2 ayat yang pendek ini. Coba bayangkan. Ya, dan ketika seseorang, ini kalau kita lihat uslub orang Arab dan uslub manusia seluruhnya, ini umum. Ya, ada, yakni orang itu berbicara dengan 3 kategori orang. Ya, kita berbicara dengan 3 kategori orang. Yang pertama, orang yang netral-netral saja dengan informasi yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, kita berbicara dengan orang yang meragukan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita berbicara dengan orang yang membantah, mengingkari apa yang kita sampaikan. Maka kalau kita bicara kepada orang yang netral-netral saja dengan yang apa yang kita sampaikan, seperti kalau misalnya ada orang, kita baru ketemu orang lain, kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, siapa nama antum? Maka kita akan berkata dengan kalimat yang netral dan wajar, Andi. Tidak kemudian anak berkata, sungguh demi Allah, nama anda, nama anak benar-benar adalah Andi. Tidak ada orang dengan akal sehat kemudian langsung mengatakan pakai penekanan berkali-kali kepada orang yang netral-netral saja dengan informasi yang dia sampaikan. Ya, jadi ketika seseorang itu berbicara dengan orang yang netral-netral saja dengan informasi yang dia sampaikan, dia akan tidak akan menyebutkan ya hal-hal yang berupa penekanan. Cukup sebutkan nama anak Andi. Tetapi ketika misalnya kita berbicara kepada orang yang meragukan informasi yang kita sampaikan, maka kita bisa jadi akan menyebutkan satu penekanan atau dua. Ya, siapa nama antum? Nama anak Andi. Tapi anda ragu nama antum Andi. Nah, kemudian baru ya baru kita berikan penekanan. Nah, beneran kok, beneran nama anak Andi. Nah, dikasih satu penekanan. Tetapi kalau kita berbicara kepada orang yang mengingkari, mendustakan, membantah apa yang kita sampaikan, maka baru kita menyebutkan penekanan demi penekanan demi penekanan. Seperti contohnya, siapa nama antum? Nama anak Andi. Oh tidak, nama antum adalah Budi. Masya Allah. Sungguh demi Allah, nama anda benar-benar Andi, bukan Budi. Maka kita akan memberikan penekanan yang banyak. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penekanan demi penekanan demi penekanan sampai 5 kali penekanan ini menunjukkan bahwa banyak orang mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Banyak orang merasa mereka itu berada dalam keuntungan, keselamatan, berada dalam ya kekayaan yang mereka miliki di dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Tapi mereka semua menolak. Banyak dari manusia menolak. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh itu mereka ya miskin, kata mereka. Kemudian sesat, kemudian radikal, ya dan seterusnya. Salah alamat. Ya. Maka karena adanya banyak pengingkaran seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat penekanan demi penekanan sampai 5 penekanan. Ini menunjukkan banyaknya pengingkaran atas apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.